بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أحبتي في الله إخواني رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Al-Hafidh Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah, memasuki bab ke-25. Beliau sebutkan dzikrul hadzi ala mujanabatil mas'alah wa karahiyatuha, penjelasan tentang anjuran untuk menjauh atau meninggalkan minta-minta ke orang, dan penjelasan tentang makruhnya hal tersebut. Qala rahimahullah haddatsana Abu Yazid Khalid ibn Nadhr ibn Amr al-Qurashi bil Basrah قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه الزبير بن عوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. Rasulullah SAW sebutkan, dengan salah seorang dari kalian mengambil talinya untuk dia gunakan ikat, mengikat kumpulan kayu. Ini dia cari kayu bakar di hutan atau di sekitar dia, ranting-ranting kering atau semisalnya, dia kumpulkan lalu dia ikat dengan talinya tadi untuk kemudian dia jual. Itu dengan harga murah, kayu bakar paling berapa. Tapi itu lebih baik bagi dia daripada dia harus minta-minta ke orang, baik mereka beri ataupun tidak mereka beri. Artinya usaha dia, dia bekerja sendiri dengan keringatnya dapat penghasilan seremeh apapun pekerjaan dia, itu jauh lebih baik daripada orang yang mengemis dan meminta-minta. Qala Abu Hatim al-wajib 'ala al-'aqil mujanabatul mas'ala 'ala al-ahwali kulliha. Maka kewajiban orang yang berakal untuk meninggalkan minta-minta, yakni tidak minta-minta dalam kondisi apapun. Jangan kamu minta ke orang. Waluzum tarkit ta'arrud, bukan hanya tidak minta tapi juga selalu tidak ta'arrud. Ta'arrud itu apa ya, dia gak minta secara langsung tapi menampakkan kondisinya untuk dibantu atau diberi orang. Misalnya, contoh saja, orang lagi bagi-bagi uang misalnya, sedekah. Dia khawatir kalau dia gak kelihatan, gak dapat bagian, maka dia tampak-tampakkan dirinya gitu. Entah dia riwa-riwi di situ atau menongolkan wajahnya. Walhasil tujuannya agar dia tampak untuk kemudian diberi. Atau kondisi yang dia tampakkan, entah pakaiannya, entah gerak-geriknya. Ala kulli hal, dia tidak secara langsung minta, ana minta bantuan atau beri saya uang, enggak secara langsung begitu. Tetapi sikap, kondisi dia mengarah ke sana, dan itu yang dia inginkan, agar orang memberi dia. Ini juga harus dijauhi, karena kedua-duanya tercela, walaupun yang satu tentu lebih tercela dari yang lain. Li'annal ifkar fil azm ala su'al yuwarrithul mar'a mahanatan fi nafsihi. Hal itu karena orang kalau sudah berani minta, terang-terangan minta ke orang, itu akan mewariskan pada dirinya kehinaan. Ini jadi terhina dia, jadi rendah di mata orang, terlebih orang yang dia mintai. Wa yahuttuhu ratwatan an martabatihi, dan dengan itu pula, dengan dia minta-minta, menurunkan martabat dia di mata orang, derajat dia jatuh karenanya. Dan itu otomatis, begitu dia minta, kehinaan bersama dia. Begitu dia minta, jatuh kehormatan dia di mata orang, terlebih yang dia mintai. Watarkul azmi alal ifkar fi su'al yuwarrithul mar'a izzan fi nafsihi. Lawannya, dengan kamu bertekad, kamu kuatkan diri untuk tidak minta ke orang, itu akan mewariskan kemuliaan pada dirimu. Aziz kamu, kamu terhormat. Kalaupun kamu paling miskinnya orang, secara ekonomi kamu sangat rendah dan susah bahkan, tapi kalau kamu selama jaga diri gak minta, terhormat kamu di mata orang, orang pun segan kepadamu. Wa yarfa'uhu darajatan an martabatih, bahkan terangkat derajatmu lebih dari kapasitasmu, bisa-bisa derajatmu terangkat lebih. Ini terhormat kamu, mulia di mata orang selama kamu tidak minta-minta. Masalah permintaan atau meminta-minta ini dalam syariat sangat tercela, karena memang syariat sangat menganjurkan untuk seorang muslim ataupun muslimah bekerja, cari penghasilanmu sendiri untuk hajatmu sendiri. Kamu sadar dirimu punya hajat, dan masing-masing orang tentu punya hajat, punya keperluan, entah itu keperluan darurat ataupun keperluan primer ataupun sekunder. Ada saja kan keperluanmu, yang obat, yang ini, yang itu, keperluan sehari-hari, yang sembako. Untuk tercover, mengcover hajatmu, ya bekerjalah, cari nafkah dengan keringatmu sendiri. Itu yang diajarkan dalam syariat. Dalam hadis Bukhari, dari hadis Miqdam ibnu Ma'di Karib radhiyallahu an, Rasulullah SAW sebutkan, ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadih, wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana ya'kul min amali yadih. Seorang hamba tidaklah makan makanan yang lebih baik dari hasil olahan tangannya sendiri. Artinya nafkah untuk dirimu yang terbaik, Rasulullah katakan yang terbaik adalah ketika itu hasil tanganmu sendiri, hasil kerjaanmu sendiri. Kamu bekerja buat ini, melakukan itu, hasilnya untuk kamu makan, untuk kepentinganmu. Itu hasil terbaik bagimu. Dan Nabi Allah Dawud alaihi salam, walaupun seorang raja yang besar kerajaannya dan mulia, beliau pun makan dengan hasil olahan tangannya sendiri. Kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yang tampak dalam sejarah atau riwayat, olahan tangan Nabi Dawud adalah, ini keahlian beliau, adalah membuat baju besi atau baju perang. Karena memang besi Allah mudahkan atau Allah lunakkan untuk Nabi Dawud. Wa alanna lahul hadid. Kami lunakkan, kami mudahkan untuknya besi. Sehingga beliau pakai dari besi itu, beliau buat baju besi, perlengkapannya, pedang, tameng, dan semisalnya. Dan itu yang kemudian beliau jual belikan, beliau buat, diolah, ya punya tempat sendiri tentunya kerja itu. Kemudian setelah jadi beliau jual dan orang butuh untuk perang, untuk ini. Bahkan disebutkan beliau tidak makan atau tidak untuk hajat pribadi beliau, Nabi Dawud alaihissalam. Untuk hajatnya beliau tidak mau ambil uang kecuali ya dari hasil penjualan baju besinya yang beliau buat sendiri tadi. Padahal beliau salah satu mulukul ard, bal min akbar mulukil ard, termasuk raja terbesar di dunia ini, Dawud alaihissalam. Kalau bicara kekayaan ya jangan tanya raja, tapi karena kemuliaan beliau, beliau gak mau makan dari itu. Beliau bekerja bikin baju besi, ya pandai besi, buat ini, buat tutup kepalanya, buat tamengnya, buat ininya, nah, dijual, lalu hasilnya itu yang beliau pakai untuk makan dan hajatnya. Dan beliau termasuk dari para nabi alaihimussalam yang Rasulullah SAW Allah perintahkan untuk bertoladan kepadanya, di mana Allah sebutkan ulaikal ladzina hadallah fabihudahumuqtadih. Mereka itu para nabi yang Allah beri hidayah, maka dengan hidayah mereka tiru olehmu, bertoladanlah kepadanya alaihimussalatu wassalam. Demikian pula di hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebutkan kana Zakaria najjaron. Di Sahih Muslim Rasulullah sebutkan Nabi Zakaria, nabi juga yang mulia, najjar, seorang tukang kayu, dan bekerja dengan itu dan makan dari hasil itu. Ini tukang kayu, buat apalah untuk hajat orang, buat pintu, buat jendela, buat meja, tukang. Nabi Zakaria alaihi salam, dan itu nafkah beliau, beliau makan dari situ, dari kerjaannya. Oleh karena itu di riwayat Bukhari, afdalu ma akala ar-rajul min amali yadihi, afdal, paling afdalnya apa yang dimakan orang, yang kamu makan adalah dari hasil tanganmu sendiri. Ini kerjaanmu sendiri, Kamu buat baju, kamu buat makanan, ini apa ya ini. Lalu kamu jual. Itu seafdol-afdolnya penghasilanmu untuk nafkah dirimu atau keluargamu. Hadis jelas menunjukkan bolehnya, bahkan bukan sekedar boleh, anjuran. Karena ada kandungan anjuran di situ, sona'i. Sona'i itu apa ya, ya pembuatan atau segala seni atau profesi yang kamu miliki, keterampilan yang kamu punya, semua itu sona'i. Sun'ah. Buat pakaian itu sun'ah. Kan perlu keahlian sendiri. Bagaimana cara motongnya, jahitnya, dan seterusnya, ukurannya. Atau yang lain keahliannya, bikin kayu-kayu tadi, pintu, jendela, meja, kursi, dan sejenisnya. Dan yang lain-lainnya, yang ini mungkin pertukangan, bikin bangunan, yang itu mungkin, ya nih, masing-masing. Itu besi, itu tukang cat, yang ini tukang las, yang itu. Boleh, bahkan dianjurkan agar itu menjadi pekerjaan. Dan itu bahkan sun'ah fadhilah, pekerjaan yang mulia. Karena Nabi melakukan, Dawud alaihissalam melakukan, Zakaria melakukan dengan pekerjaan yang beda. Dan yang ketiga juga, itu semua tidak mengurangi sedikitpun wibawa dan kehormatan seseorang. Tidak mengurangi kehormatan atau wibawa seseorang. Nabi, bahkan raja, bukan sekedar raja, tapi seorang nabi yang mulia. Tukang besi bikin baju perang, baju besi. Nabi, tukang kayu. Dan makan dari situ, memang itu profesinya, kerjaannya. Alaihimussalatu wassalam. Tidak mengurangi sama sekali kehormatanmu. Sebagian orang mungkin merasa gengsi atau merasa malu, maksud ana bekerja ini, hasil ana dari situ, ngasih makan keluarga. Kamu memang lebih mulia dari Zakaria. Ada yang lebih mulia dari Daud. Nabi-nabi yang agung. Di dalam sunnah pula, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa meminta ke orang itu menjadi solusi paling terakhir, dan itu di tempat atau kondisi yang sempit sekali, ketika sudah gak ada cara lain istilahnya, sebatas untuk menutupi hajatnya. Di Muslim dari Qabisa ibnu Mukharik al-Hilali radhiyallahu anhu, Rasulullah sebutkan, innal mas'alah la tahillu illa li ahadi thalatha. Meminta-minta ke orang tidak halal kecuali pada tiga kondisi. Rajulun tahmiluhu hamalah fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik. Orang yang punya keperluan atau tanggungan besar, tahammala hamala, misalnya dua orang bertikai dan urusannya besar, memang sampai tingkat nyawa misalnya, kalau enggak tak bunuh, atau kalau enggak aku ini gini, dia masuk sebagai juru pendamai misalnya, dia katakan sudah enggak usah, kalian damai saja, loh ini harus bayar 100 juta misalnya, aku yang tanggung. Udah, kalian yang penting gak usah bertikai, aku bayar nanti, aku tanggung. Nah, dia sekarang memikul beban, Ya, dia enggak punya uang segitu. Tapi keperluan dia atau misi dia besar, menjaga nyawa, meredam fitnah atau pertikaian, peperangan bahkan. Mungkin di antara dua kobila, dua suku, dan semisalnya. Nah, dia punya beban sekarang. Maka orang seperti ini Rasul bolehkan untuk minta. Ya, ini dia datang ke orang kaya atau ini ceritanya begini-begini. Maka dikasih uang untuk dia bayarkan ke, bukan untuk dirinya. Dia bayarkan ke orang yang tadi meminta tebusan atau semisalnya. Bahkan ulama sebutkan kalaupun dia kaya sebagai penengah ini tadi, juru damai boleh, karena tidak wajib bagi dia untuk mengeluarkan itu dari harta pribadinya agar orang gak berkata, oh, dia kan orang kaya, ratusan juta uangnya, miliaran, kenapa gak dia keluarkan dari uangnya sendiri. Ya gak wajib, makanya boleh untuk meminta. Syariat melihat maslahatnya besar tadi, urusan nyawa, urusan peperangan. Warajulun asabathu jaihah ijtahat malahu fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min aish. Yang kedua, orang yang tertimpa pailit. Masyaallah al-afiyah. Harta benda dia ludes sama sekali. Terbakar rumah, tokonya, gudangnya habis tanpa sisa. Wailah kena banjir atau semisalnya. Enggak ada lagi sudah dia harta. Jaihah. Maka boleh dia minta sebatas untuk melangsungkan kehidupannya. Ini sudah enggak ada apa lagi yang dia mau, kemana dia? Hatta yusiba qiwaman min aish, sampai dia punya, ini cukup dari bantuan orang yang dia minta untuk kelanjutan hidupnya. Warajulun asabathu faqah hatta yaquma thalathatun min dawil hija min qaumihi laqad asabat fulana faqah fahalat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min aish. Orang yang kena kemiskinan, sangat fakir, sangat miskin, sudah luar biasa, betul-betul enggak ada harta yang dia pakai untuk kelangsungan hidupnya. Dan itu disaksikan oleh tiga orang yang dawil hija, orang yang berakal, orang yang bisa diterima persaksiannya, memang tahu bersaksi, iya fulan betul, karena dia hidup di kampung kami, di suku kami, pantas dibantu orang ini karena begini-begini. Maka boleh dia minta sebatas mendapati qiwaman min aish. Setelah tiga ini tadi, tiga-tiganya kan untuk melihat kondisinya memang terpaksa, kondisi sulit. Lalu Rasulullah katakan, fama siwa hunna minal mas'alah ya qabisah suhtun yakulu sahibuhu suhta. Selain tiga ini, orang masih juga minta, wahai qabisah, itu suhtun, ini harta haram, dan dimakan oleh orangnya sebagai harta haram. Karena dia gak termasuk tiga ini tadi. Tidak termasuk tiga ini tadi. Gak punya tanggungan untuk mendamaikan atau ini tadi. Wala dia kena musibah besar, gak kebakaran, gak ini. Wala dia juga orang yang sangat miskin. Lalu ngapain dia minta-minta? Suhtun yakulu sahibuhu suhta, itu harta haram yang dia makan. Hadits Muslim. Ulama tambah dari selain tiga ini, selain dari tiga ini, kondisi yang keempat yang memperbolehkan orang untuk minta adalah kalau permintaan itu ditujukan kepada Sultan Al-Azam, pemimpin, pemerintah. Ketika datangnya dari pemerintah, raja atau yang semisalnya, menteri, gubernur, wali kota dan yang seperti mereka, minta ke mereka karena mereka sebagai pemimpin kaum muslimin, waliul amril muslimin, maka diperbolehkan dari baitul mal atau harta negara untuk diberikan kepadanya. Bahkan ulama sebutkan kalaupun dia kaya, yang minta dia kaya, dia punya harta, tapi subhanallah ketemu misalnya sama gubernur, iya saya butuh bantuan Pak Gubernur, ini berapa, 100 juta misalnya. Tercela? Tidak tercela. Kenapa? Karena yang dia minta pemerintah. Boleh. Berdasarkan yang Rasulullah SAW sebutkan, al-mas'alah gadun yakuddu bihi rajul wajhahu. Minta-minta itu kehinaan. Orang menghinakan wajahnya. Ya, seperti tadi, orang terhina dengan minta-minta. Illa an yas'ala rajulu sultanan. Kecuali kalau seorang itu minta kepada sultan, pemerintahnya. Diperkecualikan oleh Rasulullah, artinya boleh. Fi amrin la budda minhu. Ya, ini perkara yang memang perlu dan dia lihat butuh dia. Namun walaupun boleh, itu tidak tercela yang jelas. Enggak boleh dicela orangnya. Enggak boleh kamu katakan ini orang fulus, orang kaya masih saja minta ketemu presiden atau raja atau menteri, gubernur, minta apa ini? Terhina sekali orang ini. Enggak boleh kamu cela. Karena syariat ngasih ruang bagi dia, boleh. Namun disebutkan kalau seandainya dia ta'afuf, na'am lebih baik, lebih afdal. Ta'afuf itu menjaga diri, menjaga kehormatannya, enggak mau minta. Walaupun diperbolehkan, maka itu lebih baik bagi dia. Tapi seandainya dia minta, itu hak dia, boleh. Syariat tidak melarang. Di Bukhari Muslim juga Rasulullah SAW sebutkan, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Masallallahu alafiyah. Terus orang itu minta-minta, terus minta ke orang lain sampai dia akan temui Allah, dia jumpa dengan Allah kelak di hari akhir dalam keadaan wajahnya tidak ada dagingnya, tengkorak saja. Karena jaza min jinsil amal, balasan itu selalu serupa dengan perbuatannya. Sebagaimana perbuatan dia di dunia minta-minta, enggak punya malu, dan malu itu terutama di wajah, maka dibalas di akhirat datang dalam keadaan tidak ada dagingnya wajahnya. Sebagai hukuman bagi dia. Demikian pula di dalam hadis Amr atau A'id ibn Amr radhiyallahu ta'ala an, lau ya'lamun ma fil mas'alah ma masya ahadun ila ahadin yas'aluh. Kalau saja orang tahu jeleknya meminta-minta, celaan dan hukumannya seperti tadi salah satunya, wajahnya enggak ada dagingnya di yaumul qiyamah. Kalau saja orang tahu itu, enggak akan ada satupun yang mendatangi orang lain untuk minta-minta kepadanya. Kalau saja orang tahu betapa hinanya perbuatan dia, betapa berat hukuman dan balasannya, Gak akan ada orang yang mendatangi orang lain untuk minta-minta kepadanya. Di Baihaqi dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW sebutkan, man fataha ala nafsihi baba mas'alah min ghairi faqah nazalat bihi aw iyal la yutikuhum fatahallahu alaihi baba faqah. Orang yang membuka untuk dirinya pintu minta-minta, yakni dia berani minta, memberanikan diri dalam tanda kutip keberanian yang tercela tentunya, dia jerumuskan dirinya ke sana, pintu itu asalnya tertutup. Terbukti orang berpikir 1000 kali kan untuk minta, mikir dia antara malu, antara enggak, antara iya apa enggak, maju atau mundur, karena semula tertutup pintu itu. Nah, kalau dia buka, dia beranikan diri minta-minta ke orang, sementara dia bukan orang yang faqah tadi, jatuh miskin, pailit kerjaannya atau terbakar usahanya, atau bukan pula orang yang punya beban keluarga, misalnya anaknya 10-15, hasilannya gak cukup. Bukan ini, bukan itu, dia buka pintu minta-minta, maka akan Allah bukakan baginya pintu kemiskinan. Akan Allah bukakan baginya sebagai hukuman pintu kefakiran. Juga di hadis Abu Hurairah di Muslim, Rasulullah sebutkan, man sa'ala nasa takatsuran fa innama yas'alu jamron falyastaqilla aw liyastakthir. Orang yang minta-minta ke orang takatsuran, karena pingin banyak, nambah. Dia sudah punya sebetulnya. Dan begitulah tamak, seperti bab yang kemarin. Orang cenderung tamak. Dia sudah misalnya, sudah terkumpul, gampangnya biasanya Ramadan ya. Dia dikasih fulan, dikasih alan, sudah Masya Allah di dia. Sudah ada 5 juta misalnya di tangan dia, misal. Kemudian dia dengar fulan bagi-bagi lagi, ya datang ke sana. Padahal uangnya udah banyak. Dia sebelum Ramadan 1 juta saja mungkin kembang-kempis untuk bisa dapat segitu. Sudah banyak dia punya, takatsuran. Masih saja dia datang, masih saja dia minta ke yang lain. Maka dengan itu dia telah mengumpulkan atau meminta bara api jahanam. Maka terserah dia, dia mau memperbanyak atau mempersedikit. Kamu mau kumpulkan banyak, kamu mau kumpulkan sedikit, yang jelas yang kamu lakukan adalah bara api jahanam. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Kembali kepada tadi, bahwa syariat mencela tadi, celaannya banyak, larangannya banyak untuk minta-minta. Karena memang yang dianjurkan bekerja, bekerja, bekerja. Berbuatlah. Gunakan tanganmu. Tadi masing-masing orang, kamu ahli mesin ya kerjalah, buka bengkel mesin. Kamu ahli ngecat ya ngecat, tukang kayu ini, ya ini. Bekerja. Di Musnad Imam Ahmad dan juga Bazzar dari hadis Jumai ibn Umair dari khalnya, Rasulullah SAW ditanya, hadis disahihkan Albani, su'ila an afdalil kasb. Rasulullah ditanya tentang penghasilan terafdal. Rasulullah ditanya tentang penghasilan paling afdolnya bagi seorang hamba. Faqala bay'un mabrur au amalur rajul biyadih. jual beli yang mabrur, yakni yang enggak ada tipu-tipuan di situ, kamu enggak nipu orang, kamu enggak ngedolimi orang, jual beli yang halal, yang baik, bersih. Atau kerjaan tanganmu sendiri, ini kayak tadi, kayak Dawud, kayak Zakaria, kamu gunakan ini, kamu pakai ini, kamu olah ini, kemudian kamu jual. Imma bai' mabrur, jual beli yang bersih, yang halal, tidak ada tipu-tipuan. Atau itu usaha tanganmu sendiri, olahan tangan kamu. Dari situ fuqaha menyebutkan penghasilan paling afdol atau paling baik, ada di antara mereka yang mengatakan seperti nas hadis, amal ar-rajul biyadih, hasil usaha tangan dia sendiri. Mereka batasi fuqaha selama itu bukan pekerjaan yang kotor atau terhina. Seperti apa? Kalau di zaman dulu seperti bekam. Makanya Rasulullah katakan kasbul hajjam khabith. Penghasilan tukang bekam itu kotor. Rasul enggak katakan haram tapi kotor. Kenapa? Karena pekerjaan itu pekerjaan kotor di masa itu. Ya karena tradisional dan masih zaman itu. Dulu tukang bekam itu kalau membekam orang, ini tahu titiknya di mana begitu, di punggung atau di sini, dia lukai seperti sekarang dilukai begitu. Bagaimana cara ngeluarkan darah di zaman itu? Disedot. Ya disedot sama tukang bekamnya, mulutnya misalnya di sini. Disedot. Darah kotor, darah berpenyakit. Ya setelah itu dia buang, tapi namanya nyedot, ya mungkin aja ada yang ketelan. Atau sedikit ada yang masuk ke tenggorokan. Makanya Rasul katakan khabith, penghasilan yang kotor. Namun seperti Syekh Utsaimin sebutkan, dengan perkembangan zaman sudah enggak ada orang melakukan itu. Dia pakai alat steril, pompa atau semisalnya. Maka enggak termasuk dengan usaha yang sekarang, hajamah terhormat. Dia enggak pakai mulut seperti dulu. Ala kulli hal, yang dikecualikan adalah, itu contoh saja, pekerjaan-pekerjaan yang ya, kotor seperti itu, yang dia harus berdekatan atau berurusan dengan hal-hal yang najis, yang bau, yang semisalnya. Amalan tangan dia, kerjaan tangan dia, ini yang paling afdol kata mereka. Sebagian yang lain, pendapat kedua, mengatakan yang paling afdol adalah perdagangan, tijaroh, dagang. Mereka sebutkan, ya satu karena hadis Imam Ahmad tadi, bai'un mabrur, bai' jual beli, tijaroh. Kamu buka toko atau jual ini, jual itu, bai'un mabrur, itu termasuk penghasilan yang terbaik, terafdol. Ditambah lagi, itu yang dicontohkan atau dilakukan oleh Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam, berdagang. Bahkan sebelum dinobatkan jadi nabi, beliau juga berdagang, menjalankan perdagangan Khadijah radhiyallahu anha. Maka itu menguatkan penghasilan yang terbaik. Ditambah lagi takrir atau ya Rasulullah SAW tahu itu, bahwa itu dilakukan oleh banyak sahabatnya, yutajirun. Oh, mereka berdagang. Nah, ini masing-masing dagang ini, dagang itu. Itu penghasilan yang terbaik. Dalam hadis Abu Sa'id, disebutkan at-tajirul amin as-sadiq ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, pedagang yang amanat, yang jujur, dia bersama para nabi, para siddiq dan para syuhada. Perdagangan. Pendapat ketiga menyebutkan penghasilan yang terafdol, yang paling baik min atiyabiha adalah ziro'ah, pertanian, cocok tanam, kebun sayur, buah-buahan, padi dan yang semisalnya. Hal itu karena Rasulullah SAW juga menyebutkan keutamaannya, bahwa setiap itu dimakan oleh binatang, oleh burung, oleh ini, berpahala orangnya, si petaninya. Walaupun dia gak niat. Kan dia gak niat, bagaimana mau niat. Bahkan dihalangi supaya gak kena hama burung, ditutupi jaring atau semisalnya. Tapi seandainya bisa terambil oleh burung atau yang semisalnya, pahala bagi dia. Menunjukkan keutamaan bercocok tanam atau bertani, penghasilannya dari situ, termasuk penghasilan yang terbaik dan terafdol. Ada juga yang menyatakan penghasilan yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasul SAW, dan itu yang dipilih, Allah pilihkan untuk Rasulnya, khatamun nabiyyin, penutup para nabi alaihi salatu wassalam, di mana Rasulullah katakan bu'ithtu bisayf baina yaday sa'ah, sebelum kiamat aku diutus oleh Allah dengan membawa pedang. Ini perang jihad fisabilillah. Al hadis kemudian Rasulullah katakan waju'ila rizki fi dhilirumhi, dan Allah jadikan rizkiku, penghasilan, di bawah naungan tombakku. Artinya dari ghanima, dari fei, semua itu ada di peperangan. Kalau ghanima setelah perang diambil semua harta milik musuh, fei tanpa peperangan, musuhnya lari ninggalkan desanya, ya sudah diambil tanpa perang. Fei ju'ala, yang ditentukan oleh Amirul Jaish, komandannya. Misalnya komandan bilang begini, yang berani maju ke sana bisa menjatuhkan lawannya, musuh, maka bagi dia semua yang ada pada si musuh itu. Ya kalau dulu misalnya kuda atau unta, dia maju karena berani maju, dia kelahi sama itu kafir, walaupun sampai dia bunuh orangnya, jeruet, mati, jatuh, mati, diambili semua, ontanya, kudanya, mungkin di kudanya itu ada uang, ada perhiasan, pakaian, makanan, di orang kafirnya juga pakaiannya dilepasi misalnya, ada emasnya atau kalung apa, semua itu milik dia, bukan ghanimah. Kalau ghanimah dikumpulkan dulu semua, nanti dibagi. Kalau ini enggak, semua itu ada dalam peperangan, dalam jihad. Ya dianjurkan agar orang berani ya, dikasih imbalan atau hadiah seperti itu. Yang berani maju, bisa membunuh musuhnya, bagi dia apa yang ada pada musuh itu. Ya kalau sekarang mungkin si kafir itu naik mobil atau motor atau apalah, bawa senjata, bawa ini, pokoknya yang ada pada dia diambil semua, pribadi, untuk dia pribadi. Walhasil Rasulullah katakan Allah jadikan rizkiku di bawah naungan tombakku wajah wajuilah zullu wasagor alaman khalafa amri, dan dijadikan kehinaan kerendahan bagi orang yang menyalahi ajaranku sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan terbaik ya karena dia dapati dengan ibadah jihad fisabilillah, yang dengan itu memuliakan agama Allah, dengan itu menghancurkan musuh-musuh Allah, kufar, musyrikin. Makanya itu penghasilan yang terbaik. Di riwayat disebutkan atyabukas bil muslim sahmuhu fi sabilillah. Penghasilan terbaik seorang muslim adalah saham yang dia dapati di sabilillah dalam peperangannya. Ya tadi, imma dari ghanimah, imma dari fa, imma dari tadi. Itu penghasilan terbaik dia. Ala kulli hal, itu beberapa nusus yang syariat anjurkan. Intinya syariat Allah dan Rasul sangat mendorong dan menganjurkan orang muslim untuk bekerja. Syuhul, tijarah, baik mabrur, kasbu yadih. Jangan nganggur tanganmu ini. Kerja. Ya apapun yang kamu bisa, orang beda-beda. Yang jelas itu halal, mubah, kerja. Dawud nabi kurang apa, dan beliau raja. Tapi enggak mau makan dari kerajaannya, dari tangannya. Beliau kerja bikin pandai besi, bikin baju perang, baju besi ini itu dijual. Dari situ beliau nafkahi diri dan keluarganya. Alaihi salatu wassalam. Maka bekerjalah. Cari nafkah sendiri dari keringatmu. Itu penghasilanmu yang terbaik dan terafdal. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.